kabar mimpi-mimpimu? Apa kau tinggal begitu saja? Apa kabar angan-anganmu hari ini? Jakarta ramai, hatiku sepi. Jangan kau tanya mengapa sedih. Ku tak tahu. Jelaskanlah.